Ikhwatal Islam wa'azani Allah ayyakum. Selanjutnya kami hadirkan kajian dari Masjid Jakarta Islamic Center bersama Ustaz Mahfud Umri Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tema Menuju Surga Bersama Keluarga. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah Allah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu wasilah yang mulia, yaitu talabul ilm. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Kita berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid. Kemudian mereka membacakan Al-Quran dan mempelajari kandungannya. Kecuali akan turun kepada mereka, yaitu as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan kepada antum sebuah tema, yaitu menuju surga bersama keluarga. Kita pahami bersama dan kita sadari bersama bahwa keluarga merupakan harta yang paling berharga, harta yang paling mahal. Sehingga seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dia harus keluar dari rumah, tidak kenal panas dan tidak kenal hujan, harus memperjuangkan anak dan istrinya. Demikian juga dengan seorang istri, dia rela berada di rumah untuk menjaga apa yang menjadi milik suaminya dan menjaga anak-anaknya dalam rangka apa. Semuanya tidak lain adalah karena begitu sayangnya, karena begitu menghargai barang yang paling mahal yang ia miliki, yaitu keluarga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah keluarga yang beriman dan beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan di dalam surga bersama. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan, maka kami kumpulkan bersama di surga dan kami tidak kurangi sedikit pun dari amal perbuatan mereka. Demikian juga dalam surat Al-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya. Dan juga orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak keturunan mereka. Dan para malaikat demikian juga datang kepada mereka dari setiap pintu mengucapkan selamat kepada penduduk surga yang terdiri dari keluarga tersebut, ayah, ibunya, kemudian juga istrinya dan anaknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja yang sudah memiliki keluarga tidak ingin kalau memang dia sudah bisa membina kehidupan keluarga yang bahagia di dunia, tentu saja kita tidak ingin kebahagiaan yang kita bina hanya terbatas pada kehidupan dunia ini, akan tetapi kita sangat berharap agar kehidupan keluarga yang bahagia di dunia ini bisa berlangsung nanti di akhirat bersama-sama. Ibnu Katsir beliau membawakan sebuah hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bawakan dengan sanadnya, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi فيقال له إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول يا رب أمرت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به. Apabila seseorang masuk surga, dia bertanya, kemana, di mana kedua orang tuaku, mana istriku dan mana anakku? Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka tidak sampai kepada derajatmu. Kemudian dia berkata, ya Allah, dulu aku berbuat untukmu dan juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar berkumpul dan bersama ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, wa akhwatillah rahimani wa rahmatumullah. Tidak ingin kita kebahagiaan yang kita bina di dunia ini hanya sebab kehidupan dunia semata. Oleh karena itu sebagai kepala rumah tangga atau antum yang belum menikah, tentu saja menghendaki seorang istri yang salihah. Seorang wanita demikian juga menghendaki seorang suami yang salihah. Yang semuanya itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah membina keluarga yang baik, sehingga yang keluarga yang salih ini bisa berlanjut nanti di akhirat bersama-sama di surga. Sebagaimana firman Allah. Dan semua ditafsir, semua termasuk Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibu Jari juga demikian, At-Tabari. Dan Senafir As-Sa'di mengatakan, Al-Imam Al-Bawai dan Tafsir semua mengatakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan satu keluarga bersama-sama di dalam surga. Nah ini bisa berlanjut nanti di akhirat bersama-sama di surga, sebagaimana firman Allah. Dan semua di tafsir, semua termasuk Ibu Katsir dalam tafsirnya, Ibu Jari juga demikian, At-Tabari. Dan Senafir As-Sa'di mengatakan, Al-Imam Al-Bawai dan Tafsir semua mengatakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan satu keluarga bersama-sama di dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup bagi seorang suami hanya sekedar menyediakan fasilitas hidupnya kemudian selesai. Akan tetapi seorang suami dituntut untuk apa? Kepala rumah tangga dituntut untuk apa? Untuk membina keluarga, bagaimana keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang soleh. Bagaimana keluarga tersebut menjadi keluarga yang taat kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga diharapkan nantinya bisa bersama-sama berada di surga. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmatumullah, kita ketahui bersama pada zaman sekarang ini, satu sisi ada kehidupan keluarga yang harmonis. Di tempat yang lain, coba kita perhatikan sebuah keluarga yang berantakan. Bukankah sudah sampai kepada kita berita-berita ada seorang suami tidak hanya menelantarkan istrinya, tapi sudah menyiksanya bahkan membunuhnya. Sudah berapa banyak berita sampai kepada kita. Sebaliknya bukan hanya suami yang membunuh istri, istri juga membunuh suaminya. Bahkan jemaah sekalian, seorang anak yang dibimbing oleh orang tuanya, ibunya mengandung, payah di atas kepayahan, membina dengan kasih sayang, kemudian setelah itu, setelah besar memiliki kekuatan, apa yang dilakukan anak tersebut? Tidak hanya yang disebutkan Allah berkata, ah, وَقَدَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ بِالْعِبَادَةِ. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan apabila mereka sudah lanjut usia atau salah satu di antara keduanya dan berada dalam pemeliharaanmu, maka jangan berkata ah, dan jangan membentak, katakanlah dengan perkataan yang mulia. Namun kita perhatikan, pada zaman sekarang ini, tidak hanya seorang anak berani untuk berkata ah, tapi sudah lebih daripada itu, bahkan sudah ngaji pun masih kurang ajar sama orang tuanya. Waliyadu billah, kemana ilmu kita? Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang dosa-dosa besar, beliau katakan yang pertama adalah al-ishraku billah, dan yang kedua adalah uqukul walidain, wa uqukul walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita lihat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, sekarang senantiasa dia merasa al-khawf, merasa takut. Takut dari segala perbuatan dosa, dari perbuatan zina, dari perbuatan syirik. Coba kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, wajanubni wabaniya an-na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Coba kita lihat bagaimana seorang kibar tabi'in, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau berumur 70 tahun dan beliau buta. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti adalah fitnah wanita. 70 tahun dan buta, siapa yang mau sama dia? Tapi dia katakan yang paling aku takut adalah fitnah wanita. Maka kita harus takut. Di dalam kita beribadah harus ada rasa khauf, takut dengan zina, takut dengan syirik, demikian juga takut dengan durhaka kepada kedua orang tua kita, ikhwan fiddin. Di satu sisi ada keluarga yang harmonis, satu sisi ada keluarga yang berantakan, anaknya tidak terurut, anaknya melawan kepada orang tuanya, dan semuanya ini sudah banyak terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, dengan kita menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu menambah keimanan kepada kita. Karena di antara yang menambahkan ilmu adalah dengan hadir kepada majelis ilmu. Di antara yang menambahkan keimanan, al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, mari kita canangkan dan kita tanamkan bagaimana kita bersama-sama masuk surga bersama orang tua kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami kumpulkan mereka bersama di surga dan tidak sedikit pun yang kami kurangi dari amal-amal perbuatan mereka. Alhamdulillah, datang kemari bersama istri, datang kemari bersama suami, datang ke majelis ilmu bersama keluarga. Ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang harus kita minta selalu kepada Allah. Al-istiqamah was-sabat. Istiqamah. Kenapa demikian para jemaah? Kita ambil pelajaran dari salafus saleh bahwa mereka meskipun dikatakan salafus saleh, mereka memiliki rasa takut, takut terhadap perbuatan zina, takut terhadap perbuatan untuk terjerumus kepada perbuatan syirik. Bahkan di dalam Fathul Majid, di dalam Kitab Tauhid, ada bab al-khawf minasyirik, takut dari perbuatan syirik. Jangan merasa kita sudah belajar tauhid, kemudian kita merasa aman dari perbuatan syirik. Jangan kita mentang-mentang sudah belajar ilmu, merasa aman dari perbuatan zina. Ada enggak yang masih ngaji berzina? Ada. Terjerumus terhadap perbuatan tersebut. Orang yang belajar tauhid, bahkan imam tauhid, yaitu Ibrahim alaihissalam, beliau juga takut terjerumus terhadap perbuatan syirik. Maka kita minta kepada Allah, kita perhatikan, sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, bahwa berapa banyak yang menangis di antara salafus saleh disebabkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ فَيَدَخُلُهَا." Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga, sampai dia dengan surga tidak ada jarak, kecuali satu langkah. Masya Allah, ngaji. Masya Allah, ibadahnya, salatnya, puasa, zakatnya, hajinya. Semua perbuatan adalah perbuatan ahli surga, sampai dia dengan surga tidak ada jarak, kecuali satu langkah. Kemudian apa yang terjadi? Fayasdiqu alaihi al-kitab. Al-kitab telah mendahulunya, yaitu ketentuan Allah telah mendahulunya. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, "Ma abkal uyun abakah al-kitab sabiq." Sungguh betapa banyaknya yang membuat air mata menangis disebabkan hadis tersebut, yaitu tentang masalah takdir. Al-kitab sabiq yang menukil perkataan sebagian salafus saleh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah tanda kebaikan kalau seorang suami dan seorang istri berdua bersama anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita selalu berdoa kepada Allah agar diberi istiqamah, agar diberi as-sabat sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, senantiasa dalam beribadah kita harus takut dan kita harus ar-raja. Kita bingkai dengan al-khauf war-raja. Takut, khawatir. Jangan-jangan istri yang sudah salihah tergoda oleh godaan iblis sehingga terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian juga dengan suami yang sudah baik terjerumus kepada perbuatan tercela dan mati dalam keadaan seperti itu, waliyadu billah. Demikian juga bersabarlah wahai suami-suami yang istrinya barangkali belum dibina dengan sabar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya kadang-kadang ada sang suami yang rajin ngaji, ibadah masyaallah, istrinya masih belum. Karena dulunya ketika berumah tangga barangkali belum mengenal apa itu dakwah, apa itu sunnah, apa itu tauhid. Bersabar, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Demikian sebaliknya. Karena apa? Karena kita semua ingin dan berharap suami istri bersama anak-anaknya berada di surga. Demikian juga dengan yang sudah paham dengan dakwah, kemudian saya memilih dia karena agama. Demikian juga dengan yang akhwatnya, yang perempuan yang memilih laki-laki karena agamanya. Dan tentu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwatillah, yang namanya iman bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitta'a wa yankusu bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, saling menasihati satu sama lain. Oleh karena itu, sa'awun anil birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, datang bersama-sama ke majelis ilmu. Kalau tidak sempat, sampaikan kepada istrinya. Demikian juga dengan yang belum beristri, segera beristri dan cari istri-istri yang saleha. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'a falitazawwaj fa innahu aghaddul al-basar wa ahsanu al-farj fa man lam yastati' fa 'alayhi bisiyam fa innahu lahu wija'. Wahai para muda yang sudah siap untuk menikah, man istata'a minkum al-ba'a, apa makna al-ba'a? Al-ba'a al-qudrah, yaitu kekuatan. Al-qudrah al-jima', ya, kekuatan untuk berhubungan seksual. Ya. Dan juga ulama mengatakan al-qudrah ala sakan, memberikan nafkah, memberikan tempat. Apalagi di Jakarta. Maka kalau orang memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Wahai para pemuda, bagi kalian yang mampu menikah, kata Nabi, menikahlah. Karena itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena itu, sebelum menikah, maka pilihlah dalam agamanya, sehingga nanti bisa berjalan, diharapkan bisa berjalan bersama, membina dan membentuk keluarga yang salihah, yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kita harapkan nanti bersama-sama di dalam surga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Apalagi di Jakarta. Maka kalau orang memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Wahai para pemuda, bagi kalian yang mampu menikah, kata Nabi, menikahlah. Karena itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena itu, sebelum menikah, maka pilihlah dalam agamanya, sehingga nanti bisa berjalan, diharapkan bisa berjalan bersama, membina dan membentuk keluarga yang salihah, yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kita harapkan nanti bersama-sama di dalam surga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, akan saya sampaikan beberapa perkara yang bisa meraih itu, bagaimana kita bersama keluarga di dalam surga. Yang pertama adalah dengan tauhid. Tidak mungkin kecuali dengan tauhid. Dengan iman, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum. Orang-orang beriman dan ikuti keluarganya dengan keimanan, dimasukkan surga bersama-sama. Demikian juga dalam surah Ar-Ra'd tadi yang saya bacakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adn, mereka akan masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama rizqu minha min samaratir rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh dengan surga. Bagi mereka mendapat surga. Jadi kalau kita ingin bersama keluarga, ayah, ibu, bersama istri, bersama anak di surga, iman dan amal soleh. Iman yang bagaimana? Iman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, yaitu maksudnya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada rukun iman yang enam. Sebab yang dimaksud iman adalah sebagaimana rukun iman yang enam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku, apa itu iman? Iman adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang maksud dengan iman. Dan Abdul Aziz Mubdaz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Aqidah As-Sahihah, wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada rukun iman yang enam, baik secara mujmal maupun secara mufassal, secara global dan secara terperinci. Kalau kita lihat, mungkin semua yang ada di sini tidak satu pun yang tidak hafal rukun iman yang enam. Kalau enggak hafal, keterlaluan. Ya. Karena memang sejak kecil itu sudah disuruh menghafal. Ya. Namun, secara global, kaum muslimin banyak menghafalnya dan beriman kepada rukun yang enam ini. Sebab kalau tidak beriman pada satu saja, فَمَا يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah berfirman, barang siapa yang mengingkari keimanan, maka dia gugur semua amal perbuatannya dan termasuk orang-orang yang merugi. Bukankah sudah sampai kepada kita bagaimana kisah tentang orang pertama kali yang menolak takdir, yaitu Ma'bad Al-Juhani. Dan takdir merupakan rukun iman yang enam. Yahya bin Ya'mar bersama temannya berniat untuk roh atau haji untuk bertemu dengan salah seorang sahabat. Dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Dan mengatakan bahwa ada orang yang berkeyakinan bahwa kejadian ini baru, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ma'bad Al-Juhani. Dan bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikatakan kepadanya tentang kejadian tersebut, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kalau kalian bertemu dengan orang seperti itu, katakanlah Abdullah bin Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari aku. Seandainya orang memiliki emas sebesar gunung Uhud diinfakkan, maka itu tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita beriman pada rukun yang enam secara global, namun secara tafsil, secara terperinci, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap rukun iman yang enam ini. Sehingga disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, wajib bagi setiap muslim beriman kepada rukun iman yang enam ini, baik secara global maupun secara terperinci. Karena di sana masih ada orang ketika ditanya di mana Allah, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, beriman. Ketika ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. beriman kepada Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, beriman. Dan ketahuilah, dan insya Allah kita semua pada tahu, bahwa keimanan bahwa Allah Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi, memberi makan dan beri minum, keimanan seperti itu pun juga diakui oleh orang musyrik, musyrik Quraisy, bukankah demikian? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la in ta'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, seandainya yang bertanya kepada mereka orang-orang musyrik Quraisy, semacam Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan adalah Allah. Ketika ditanya, di mana Allah? Ada yang mengatakan di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di hati. Ada yang mengatakan Allah tidak bertempat dan seterusnya. Secara mujmal beriman kepada Allah, tapi secara mufassal, secara tafsil, secara terperinci, bagaimana manhaj dalam beriman kepada Allah, masih banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun dengan As-Sunnah. Bukankah Allah berfirman Ar-Rahman ala nasistawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Bukankah Nabi ketika menanyakan kepada budak wanita, yaitu budaknya Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ketika mau dibebaskan, beliau bertanya, "Aina Allah?" "Qalat fis sama'." "Qala wa man ana?" "Qalat anta Rasulullah." "Qala atikha fa innaha mu'mina," rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada wanita ini, budak yang mau diberdekakan dan selamanya, di mana Allah? Dia mengatakan, Allah di atas langit. Nabi bertanya lagi, siapa aku? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, bebaskan dia, karena dia sudah menjadi wanita yang beriman. Rawahu Muslim. Maka para jemaah, ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, beriman kepada Allah benar, tapi secara terperinci, secara global betul, beriman dia kepada Allah, kecuali orang-orang ateis, orang komunis, mulhid, yang tidak percaya adanya Tuhan. Namun, beriman kepada Allah sebagai pencipta, adanya Allah, itu juga orang-orang musyrik, Quraisy, semacam Abu Lahab, Abu Jahal, juga demikian. Namun secara terperinci, dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan yang lain yang berkenaan dengan asal usul yaitu Allah, maka kita wajib beriman secara terperinci yang dijelaskan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan keimanan tersebut dengan baik kecuali dengan mendatangi majelis ilmu. Demikian juga beriman kepada malaikat. Ada yang mengatakan malaikat itu adalah sifat, bukan makhluk. Demikian juga dengan kitab-kitab, dengan Rasul, bukankah kita mendengar? Seperti Ahmadiyah yang mengatakan bahwa mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, mengakui, tapi tidak mengakui sebagai Nabi terakhir. Ya. Tidak mengakui sebagai Nabi terakhir. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita beriman juga kepada takdir, kepada hari kiamat. Ada mengatakan hari akhir beriman, kepada surga beriman, tapi surga tidak kekal. Nah ini, beriman secara mujmal, secara global, tapi secara terperinci, menolak adanya sisa kubur. Beriman pada hari akhir, tapi tidak beriman kepada sisa kubur. Beriman kepada surga dengan mengatakan surga tidak kekal. Maka ini keimanan tentu saja tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian yaitu para sahabat, faqad ihtadaw, mereka pasti dapat petunjuk. Kemudian yang kedua, amal soleh para jemaah. tadi iman, orang beriman tapi tidak secara tafsir, mujmal iya, tapi menolak. Kalau belum tahu, mudah-mudahan dimaafkan. Dan dia kena dosa, kenapa dia tidak mencari tahu? Namun gue kata, sudah sampai pada menolak, percaya kepada surga iya, tapi mengatakan, dan tidak mau mengatakan surga tetap, dia mengatakan surga musnah, surga fana. Maka di sini, di dalam kita memahami keimanan, tidak bisa tidak, kita harus mengambil keimanan, akidah, keyakinan, orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga, sebagaimana Nabi SAW memberikan jaminan kepada 10 sahabat yang masuk surga. Maka keimanan kita, keimanan seperti keimanan mereka, pemahaman dalam memahami iman. Bagaimana Nabi Allah memuji para sahabat as-sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, yaitu kalangan muhajirin dan ansar yang pertama masuk Islam, orang-orang yang mengikuti mereka. Maka PR dan PR bagi kita ikhwan fiddin untuk memahami rukun iman yang 6 ini sebagaimana dipahami mereka, karena syarat untuk masuk surga adalah walladzina amanu wattaba'athum biiman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Kemudian di ayat yang terpisah, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ila akhir ayat, surga adn mereka masuk ke dalamnya, dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi yang kedua amal soleh dan terkumpul dalam satu ayat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang beriman. Iman seperti apa? Yang sudah saya jelaskan di depan. Dan amal soleh, apa itu amal soleh? Ini pun juga harus kita jelas. Amal soleh, Allah berfirman, man kana yarju lika rabbi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Pada akhir dari surat Al-Kahfi, orang-orang yang berkeinginan, berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa amal soleh? Apa amal soleh, kawan? Siapa mau jawab di sini? Biar enggak saya aja yang ngomong. Silakan. Apa makna amal soleh? Amal yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh sebagaimana Fudail bin Iyad bisa antum catat, beliau katakan, jadi nukirlah Ibnu Katsir dan tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis an yakuna lillah wassawab an yakun ala sunnah. Sebuah amal dikatakan soleh ya apabila dia ikhlas, kemudian apabila amal tersebut ikhlas tapi tidak sawab, maka tidak diterima. Dan apabila amal tersebut sawab tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab, mukhlis dan sawab. Adapun mukhlis atau khalis di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan adapun sawab adalah sesuai dengan sunnah yang insyaallah kita mafhum. Namun perlu kita mengulang kembali dan mengingat kembali, karena dikatakan afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu adalah lupa. Belajar sekarang pulang sudah enggak ingat. Ini adalah merupakan penyakit ilmu. Oleh karena itu para jemaah, disebutkan oleh Ibnu Rajab, supaya ilmu kita bisa bertambah dan barokah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan Allah akan menambahkan ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan menambahkan ilmu kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi orang yang ingin bersama istrinya, bersama suaminya, bersama ayah ibunya, bersama anak-anaknya di surga, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd 23-24 dan surah At-Tur ayat 21, maka iman dan amal soleh. Kemudian saya sampaikan empat perkara iman dan amal soleh ini, bagian dari iman dan amal soleh, yang mudah-mudahan dari empat perkara ini membuka kita sekalian untuk melangkah ke depan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tauhid. Ya. Sebab tidak mungkin orang bisa masuk surga tanpa tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Namun bagi orang yang bertauhid, maka perhatikan banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam hadis Qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Adam, lau ataitani bi turabid dunya khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi turabiha maghfiratan." Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wa anna al-jannata haq wal jannata haq wan nar haq, adkhalahu Allah al-jannata 'ala ma kana min al-'amal." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam serta roh yang diberikan Allah kepadanya, dan bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Maka bagaimana mungkin seorang mengharapkan surga kemudian dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam tauhid ar-rububiyah maupun dalam tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. InsyaAllah, mudah-mudahan semua maklum dalam masalah tiga macam bentuk tauhid ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan salah paham. Kalau orang bertauhid kemudian bisa masuk surga. Sekarang saya bertanya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa besar, belum minta ampun kepada Allah, dan dia masih dalam keadaan bertauhid, bagaimana kedudukannya nanti di akhirat? Apakah dia disiksa dulu atau langsung dimasukkan ke dalam surga atau bagaimana? Ya, yang lain mungkin gak dengar, yang lain apa jawabannya? Orang belum bertobat, melakukan dosa besar, namun dia masih tidak menyekutukan Allah, masih tidak bertauhid, bagaimana? Ya? barakallahu fiik, ya, maka itu semua berada di dalam kehendak Allah, yaitu tahta masyiatillah. Ini akidah ahli sunnah. Sebab sering ditanya beberapa ikhwan, bagaimana dengan orang yang belum bertobat dari perbuatan dosa besar dan dia mati dalam keadaan bertauhid? Banyak yang masih menjawab bahwa dia disiksa dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Namun akidah ahli sunnah sebagaimana disebutkan dalam al-aqidah at-tahawiyah al-imam at-tahawi yang disyarah oleh Ibnu Izzah al-Hanafi, bahwa kalau orang dari kalangan ahli tauhid dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dan dia memiliki dosa besar belum minta ampun, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia langsung dimasukkan surga tanpa disiksa dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan yang lainnya. Kemudian kalau Allah berkehendak, maka dia disiksa dulu dengan keadilan Allah. Sehingga para jemaah, kita pun jangan merasa aman mentang-mentang sudah bertauhid kemudian dia macam-macam melakukan dosa. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihah, pada poin kedua nasihat beliau, ada sebagian orang yang salah dalam memahami yang penting akidahnya adalah akidah as-salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, maka cukuplah dengan akidah itu, kemudian dia mengesampingkan masalah-masalah kemanusiaan seperti menunaikan hak-hak orang Islam. Punya utang gak mau bayar. Kemudian sembarangan dalam merobek kehormatan saudaranya. Maka tentu saja tidak demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, bahwa Al-Sunnah telah mereka mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah, memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada akidah yang benar. Mereka juga mengajak kepada akhlak yang mulia. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Mengajak kepada birrul walidain. Bagaimana hubungan dengan tetangga? Mengajak agar berbaikan dengan tetangga. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dari akhir, maka muliakan tetangganya. Nabi bersabda, wallah la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu, wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'ithu. Hadis sahih di Sahih Al-Albani dan Sahihul Jami. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Antum bisa lihat dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, setelah Al-Sunnah mengajak kepada akidah yang benar, kemudian mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, hablum minallah wa hablum minannas. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa qaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena itu bisa menghapus. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, apa maksudnya akhlak yang baik? Husnul khuluq adalah talqul wajhi wa kaful adza. wajah yang berseri-seri dan menyingkirkan segala bentuk perbuatan tercela. Seperti saudaranya berantem di pisahin dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kita merasa aman karena sudah bertauhid, kemudian mengambil harta saudaranya dengan seenaknya. Jangan merasa aman karena kita sudah bertauhid dengan benar, mengambil harga diri saudaranya dengan semaunya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadru tamal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la tahima lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيؤطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار رواه مسلم. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya uang dan gak punya harta. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang bangkrut adalah dari umatku. Coba perhatikan di sini, dari umatku. Dan juga dikatakan umat Muhammad kalau tidak bertauhid. Artinya dia bertauhid. Ada bukti lagi. Apa itu? Dari umatku yang datang pada hari kiamat, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tidak mungkin pahala semua diterima kalau dia tidak bertauhid. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan menyekutukan Allah, maka gugur pahala amal perbuatanmu. Artinya tidak dianggap. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, dia membawa pahala. Membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala ta'lim, pahala sedekahnya, semua dibawa. Pun dia datang pada kiamat dalam keadaan dulunya mencaci maki fulan, menuduh orang lain berzina, makan harta fulan tanpa hak, menumpahkan darah fulan tanpa hak, kemudian memukul orang tanpa hak. Lalu diambillah kebaikan-kebaikan orang ini dan diberikan kepada orang-orang yang tadinya dianiaya. Kemudian sebelum impas, ikhwan fiddin rahimakumullah, diambillah kejelekan orang-orang yang dianiaya dan diberikan kepada orang tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim, dibawa oleh Syalbani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Oleh karena itu, jangan sekali lagi merasa aman. Jangan merasa aman. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hatan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan dalam Fathul Majid, syarat kita di tauhid hanya orang-orang bodoh saja yang merasa aman dari perbuatan syirik. Demikian pula jangan merasa aman kita ketika kita sudah bertauhid kemudian kita melakukan perbuatan semaunya terhadap saudara-saudara kita. Maka itu ikhwan fiddin, Syekh Ibrahim Al-Haili beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nasihah, Sunni atau Salafi, orang melibatkan dirinya kepada salafus saleh, salah kalau dia hanya sekedar dengan membatasi diri kepada akidah saja. Akan tetapi haruslah dengan akidah dan akhlak yang baik. Karena apa? Karena Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma siru annata al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi ditanya tentang perkara-perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, beliau mengatakan adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Demikian juga Nabi tanya tentang perkara yang bisa, yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apa jawaban beliau? Al-fam wal-farji. Al-fam wal-farji. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Oleh karena itu Nabi bersabda, man takaffala li baina lihyaih wa baina fakhidhaih atakaffalnahu al-jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku di antara kedua kumisnya, kedua jenggotnya, puluk, dan kedua pahanya, itu kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat dari mulut dan tangannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, "Qulul muslim haram, qulul muslim al muslim haram. Maluhu wa damuhu wa 'irduhu." Rawahu Muslim. Sikap muslim satu dengan yang lainnya haram, harta, darah dan harga dirinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhih, falyatahallalhu minha." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah minta dihalalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah." Sesungguhnya perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti dari kiamat. Maka ahlu sunnah adalah orang yang akidahnya lurus, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Sampai-sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yandibuna ila an tasila man qata'aka wa an ta'fu man zalamaka." Ahlu sunnah mengajak dan menyeru agar kalian menyambung orang-orang yang memutus silaturahim dengan kalian. Dan mereka mengajak dan menyeru agar memaafkan orang-orang yang telah mendzalimi kalian. Masya Allah. Ini merupakan pekerjaan dan perbuatan yang mudah dan gampang. Bagaimana kita harus menyambung pada orang yang memutus kita. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pernah ditanya oleh seorang peserta daurah, "Bagaimana ya Syekh, kita sudah menyambung tapi tidak dihiraukan. Sambung lagi, datangi lagi. Datang lagi tidak dihiraukan, datangi lagi. Ini merupakan ziyadatu al-ajr lakah, tambahan pahala bagimu." Karena barang siapa yang menyambung, Allah akan menyambung. Barang siapa yang memutus, Allah akan memutus. Poin yang pertama tauhid, yang kedua adalah silaturrahim, atau yang kedua adalah birrul walidain, yaitu birrul walidain ini sarana bagi kita untuk masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di atas mimbar, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala ma amanta?" Faqala atani Jibril, faqala rawi'an tumri'in, zubirta indahu walam salli alaik, kul amin, fakultu amin. Datang pada waktu Jibril, dia mengatakan, celaka seseorang, namamu sebut di sisinya, tapi tidak baca salawat, katakan amin, aku katakan amin. Kemudian mengatakan, rawi'an tumri'in, dakhal alaihi Ramadan, thumma khawda minhu walam yufarrahu. Masuk bulan Ramadan, celaka seseorang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan setelah keluar, katakan amin, aku katakan amin. Dan yang ketiga, Jibril mengatakan, "Ragi ma'am pumri'in adraka adawaih aw ahadahuma walam yudkhilahu al-jannah." Rawahul Hakim dan juga Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Celaka seseorang, dia mendapatkan ayahnya dan ibunya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. sudah ngaji masih melawan sama orang tua, kemana ilmu kita? Bertambah ilmu masih kurang ajar kepada orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kemana barokah ilmu? Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah kita tawadu, rendah hati kepada kedua orang tua, bertambah sayang kepada mereka berdua, bertambah khidmat kita kepada kedua orang tua kita. Maka dikatakan enggak masuk surga ya, orang yang melawan kepada orang tuanya. Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Al-aq walidayh wal mar'atu al-mutarajjilatu al-mutajabbiratu bir-rijal wad-dayyur. Tiga orang enggak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Ya, tentu saja enggak masuk surga di sini selama dia bertauhid, artinya tidak kekal dalam neraka. Ya, ini sebagai tahlik, sebagai catatan. Siapa mereka? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana kita durhaka kepada kedua orang tua? Badani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-uquq wal bal. Nabi mengatakan dua orang yang disegerakan balasannya di dunia. Yang pertama adalah anak durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah orang yang membelot dari pemerintah yang sah. Al-bal. Oleh karena itu, kepada akhwatillah, kepada ibu-ibu, kaum wanita yang memiliki suami, maka jangan halangi suami-suami Anda. Untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kalau dia berbakti kepada orang tuanya, bersyukurlah Anda mendapat suami-suami yang soleh. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dukunglah. Bahkan kalian harus berbakti juga kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena kebaikan akan kembali kepada keluarga kita semua. Karena banyak suami-suami yang takut kepada istrinya ketika dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga dengan suami-suami, jangan putus silaturahim istri dengan orang tuanya. Sehingga kita harapkan sebagaimana dalam ayat tadi, semua keluarga bisa bersama di dalam surga. Dan surat At-Tur, saya ulang surat At-Tur, ayat 21, surat Ar-Ra'd, ayat 23-24. Jadi yang kedua, jalan menuju surga adalah berbakti kepada orang tua. Banyak, namun ini poin-poin yang saya anggap penting. Yang ketiga adalah silaturahim. Silaturrahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Gara-gara harta warisan, enggak mau akur dengan saudaranya dan seterusnya. Orang tuanya dimusuhi sampai memutus silaturrahim. Syekh Muhammad bin Salim menjelaskan dalam syarah Riyadhus Salihin bagaimana cara silaturrahim kembali kepada urf kita, kembali kepada kebiasaan kita. Kalau dengan telepon itu dianggap kita sudah menyambung, maka kita sambung. Kalau dianggap bahwa dengan menyambung orang tua, dengan memberikan bantuan, kita berikan bantuan kepada paman, kepada bibi, dan semuanya yang menjadi kerabat dekat kita. Demikian juga ikhwan, antara sesama muslim, tidak boleh saling memutus hubungan satu dengan yang lain. Nabi SAW bersabda, La yahillu limri'in muslim an yahjura akhahu fawqa salatin layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Rawahu Muslim. Enggak halal bagi seorang muslim yaitu menghajar, memboikot, tidak mau menyapa saudaranya lebih dari 3 malam untuk urusan dunia. Lebih 3 malam. Keduanya bertemu, yang satu berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Rawahu Muslim. Maka mari kita memberikan maaf. Memang sulit, bagaimana disebut Syekh Muhammad bin Sulaiman juga dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau memberikan penjelasan hadis, ma naqasa ma'lum min sadaqah ولا زاد الله عبدا بعبد إلا عزا ومن تواضع لله رفعه رواه مسلم. Tidak berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan sifat pemaafnya, kecuali akan diberikan oleh Allah kemuliaan, ditambahkan kemuliaan. Dan barang siapa yang rendah hati karena Allah, akan diangkat derajatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ketika kita mau berikan maaf kepada saudara kita yang punya salah, maka setan datang. Ya, memang lu lemah, ngapain lu maafin dia? Ya. Kemudian ketika diberitahukan, diislah bahwa ini meminta maaf, ngapain aku maafkan dia? Inna syaitan, dari iblis. Untuk urusan dunia, ikhwan fiddin, tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun untuk urusan agama, sebagaimana pernah terjadi kepada Ka'ab bin Malik, sampai 40 hari, sampai dia kembali kepada agama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang yang melakukan kesalahan dalam agama, boleh lebih daripada itu sampai dia kembali. Itu pun, perhatikan, ingat, mungkin waktu gak sempat untuk membahas ini secara detail, kembali kepada maslahah dan mudharatnya. Baik maslahah bagi orang yang muhajir, maupun maslahah bagi orang yang dihajar, keadaannya apa. Kalau memang diboikot karena pelanggaran agama ada manfaatnya, maka disyariatkan. Sebagaimana Nabi pernah kepada boikot kepada Ka'ab bin Malik, dan juga kepada Ammar bin Yasir, menggunakan minyak za'faron. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Minyak za'faron dipakai oleh wanita biasanya, tidak ada baunya, lemah. Ucap salam tidak dijawab oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ada manfaatnya, dia bisa kembali kepada Islam. Tapi kalau dihajar malah jauh, malah tambah jadi. Dan juga keadaan kita, bagaimana? Dijelaskan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Demikian juga, dijelaskan lagi oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab An-Nasihah. Ya, maka kembali kepada dawabit. Namun untuk yang saya bicarakan di sini untuk urusan dunia. Adapun urusan agama, ini perlu waktu untuk berbicara, untuk membicarakan perkara ini. Urusan dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan sampai memutus silaturahim. Orang yang dianggap menyambung adalah orang yang diputus kemudian menyambung. Bukan orang yang disambung kemudian balas nyambung. Yang dianggap orang menyambung silaturahim adalah orang yang diputus kemudian dia mau menyambung. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah akhlak yang baik yang saya katakan tadi. Mari kita berakhlak yang baik. Ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji nabinya bahwa engkau Muhammad akhlak di atas akhlak yang baik. Akhlak kepada tetangga, ibu-ibu sekalian. Pernah satu saat, ibu-ibu sekalian bersama kami. Pernah satu saat, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innani jarain ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minki baban. Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga, mana yang aku harus berikan hadiah dahulu, mana aku beri hadiah, mungkin hadiahnya 1 enggak cukup. Apa kata Nabi? Kepada orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Rawahul Bukhari. Kadang-kadang kita bikin makanan yang dikasih ibu-ibu barangkali, ya, yang dikasih orang jauh. Kenapa dia nggak dikasih? Ini nggak ikut ngaji. Nggak benar. Ya, selama muslim, kasih. Jauh dilewati. Bikin makanan, masakan, di dekatnya dilewati, yang jauh dikasih. Ini bukan akhlak Islam. Akhlak Islam adalah ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innali jarain ila ayyihima uhdi, kepada siapa aku harus memberikan hadiah, ila aqrabihima minki baban, kepada pintu yang paling dekat denganmu. Ini akhlak yang baik. Kepada kedua orang tua, semakin kita ngaji, seharusnya semakin berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga orang tua melihat bahwa kita ngaji-ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Meskipun beliau masih bergelimang dengan kesalahan, bahkan meskipun beliau masih musyrik, meskipun beliau masih dari Islam, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, apalagi masih muslim. kalau ada kesalahan, maka banyak cara untuk menyampaikan, cara yang baik dan yang lembut dan yang hikmah. Dan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau mengatakan, ikhwan, kalau kita ini menjadi perantara kebahagiaan yang tidak terhingga, kalau seseorang menjadi perantara orang-orang dekatnya, seperti ayah, ibu, saudara, paman, semuanya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berapa banyak orang tua yang sudah alhamdulillah membuka diri, yang tadinya belum kenal dengan sunnah, melihat akhlak yang baik dari anaknya, sudah mengaji, akhlaknya semakin mulia, semakin berbakti, berbuat baik kepada orang tua, dia alhamdulillah mau ngaji dan mau belajar. Bukan hanya sekedar menerima, tapi mau ngaji dan mau belajar. Dia ini sudah banyak terbukti. Maka kita mari, ya, lakukan hal itu. Kalau kita ahlu sunnah, kita mengaku sebagai salaf, maka kita tauhid benar. Demikian juga, akhlak kita juga baik sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Barangkali sampai di sini, kajian ini. Kemudian, selanjutnya, ada tanya-jawab. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan terjawab semuanya. Tuh, kayaknya nggak bisa terjawab semuanya ini. Apa yang dimaksud dengan istilah hukum hukum karma, dan apakah ada dalam Islam? Disebutkan bukan hadis, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan di dalam Jami'ul Ulumul Hikam, di situ disebutkan, menukil perkataan salah seorang salafus saleh, ketika aku melakukan perbuatan maksiat, maka aku melihat sesuatu yang tidak enak dengan kendaraan dan juga kepada pembantu. Demikian sebaliknya, kalau dia berbuat baik, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai kepada anak-anaknya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ketika Musa dan Khidir bertandang kepada suatu tempat minta jamuan makan, tidak dijamu, kemudian bangun tembok. Musa bertanya, kenapa engkau bangun itu? Sementara kamu minta makan, tidak dikasih. Karena kamu mau minta, dikasih. Minta ongkos dari bangun tembok. Dia katakan, wa ammal ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatawanzullahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok ini yang rumah roboh, itu milik kedua anak yatim. Di bawahnya itu ada harta simpanan bagi keduanya. Kenapa dibangun? Karena ini merupakan penjagaan Allah. Kenapa? Wa kana abuhuma soliha. Karena ayahnya orang yang soleh, sehingga dijaga kepada anak-anaknya. Kalau tidak, maka dapat juga hukum karma. Saya pernah baca majalah sunnah, ya. Ada di situ cerita, seseorang menyeret orang tua, tidak sampai ke jalan, maka orang tuanya mengatakan, cukup-cukup, orang itu mengatakan, dulu aku nyeret orang tuaku sampai di pintu. Apa kata orang yang nyeret tadi? Ini tambahan bagimu sampai di jalan. Siapa yang nyeret? Anaknya sendiri. Ya, anaknya. Maka kita hati-hati dengan itu. Kalau ingin anak kita soleh, ibu-ibu, kalau ingin anak-anak ibu berbakti kepada ibu-ibu, berbaktilah kepada orang tua dulu. Berbaktilah kepada orang tua kita. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti. Ya, dengan dalil hablum minannas, terkadang kita berbenturan dengan peraturan seperti ini. Pertama, yasinan 3 hari, kumpul-kumpul bersama orang ghibah. Tidak harus demikian. Ada suatu manhaj yang disampaikan oleh Ibrahim Abu Hailan nasihat. Ingat-ingat atau dicatat. Yang pertama mudharah, yang kedua mudahanah. Mudharah, mudahanah. Mudharah ini sikap lembut kepada manusia tanpa mengorbankan sedikit pun bagian dari agama. Adapun mudahanah, bersikap lembut dengan mengorbankan agama. Yang diminta adalah mudharah. Ya, yang diminta adalah mudharah. Jangan mudahanah. Allah berfirman, waddu lau tudhinu fayudhinun. Wahai Muhammad, mereka itu ingin. Seandainya kamu mudahanah, mereka juga mudahanah. Maksudnya apa? Karena kamu mau, ya, mengalah dalam agama, mereka juga mau mengalah. Ketika diminta, wahai Muhammad, saya mau menyembah Tuhanmu setahun. Asalkan apa? Menyembah Tuhan kami setahun. Turun ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dilarang. Maka kita ketika misalkan harus tahlilan, karena itu memang tidak diajarkan. Dan banyak kiai yang juga ngomong, memang tidak ada. Sudah manusia sudah kadung mengerjakan demikian. Ya. Kan juga dulu jalankan masalahnya. Ya. Enggak ada. Dan mereka ngakui. Bagaimana mensiasati ketika sakit, antum datang. Antum jenguk, ada muslim, tetangga antum. Ya, karena perlu kasih bantuan. Maka ketika ada acara seperti itu, yakin mereka tidak akan macam-macam. Oh, dia dulu yang waktu sakit dia yang datang, kasih semangat hidup, kasih kesabaran berat keluarganya, sampai ke rumah sakit, bahkan sampai meninggal di antara kuburan, bagian tahlil gak mau. Ya mungkin tahlil ini yang salah, bisa jadi dia berpikiran demikian. Ya. Tapi kalau kita urusan itu gak mau datang, urusan 3 hari bingung mau datang apa enggak. Nah ini, maka di sini ingat mudhara dan mudhana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab An-Nasiha. Apakah generasi muslim saat ini bisa mengungguli amalan-amalan para sahabat? Hadis yang menjelaskan itu, ya, seperti dikatakan 50 kali pahalanya dari kalian, ya, lima makna di sini. Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu sahih, ya. Mungkin juga Syekh Ali dan Salim dalam kitab Lima Daftar Al-Manhaj Salafi beliau mendhaifkan hadis itu. Allahu a'lam bissawab, ya. Adapun dari sisi amal, ya, itu hadis pakai. Adapun dari sisi generasi tidak akan bisa dicapai oleh siapapun. Keutamaan generasi salaf, generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Apakah kelompok Syiah dan Khawarij masuk kepada 73 golongan? Ya, masuk. Tidak diragukan lagi. Apakah orang yang wafat dengan membawa dosa syirik kecil, apakah diampuni dosanya? Insyaallah iya. Ya. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Tapi gugur amal kita. Sebagaimana Allah berfirman, anak-anak syuraka, anisyirki man amil amalan, asyurka fi gairi mai tarfuhu wa syirkahu. Rawah Muslim dari Abi Hurairah. Barang siapa yang, aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal, dengan sekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah enggak butuh. Saya mau tanya perbedaan dan persamaan dalil nakli dan akli itu apa? Kalau nakli itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau akli dari akal. Maka kata Tsaimin dalam syarh usul bin Imil Usul, beliau katakan, kalau kita menghadapi orang awam, jangan terlalu diberikan dalil akli. Kalau mereka sudah mau terima dengan dalil nakli, ya ini dalilnya terima sudah, enggak usah kita secara akal begini, enggak perlu. Nah tapi bagi orang yang lemah imannya, tapi sok pinter, ya, kadang-kadang begitu, ya, sehingga dia berdebat dengan akal, maka kata beliau, dari akal dan akli ini bisa disampaikan bersamaan, walau kita memang mampu. Jadi akli dengan akal, nakli dari kata nakal, menukil, memindahkan, yaitu Quran dan hadis. Apakah, ini tulisan sama ini, apakah seorang mukmin bisa melihat Allah Ta'ala dalam mimpi? Tidak bisa, ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Nanti di akhirat surga kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ketika penduduk masuk surga, maka Allah memanggil mereka, memberikan janji yang akan ditunaikan, ya, kemudian Allah membuka hijabnya dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bagaimana dengan sikap orang yang mengatakan saya siap kapanpun dipanggil mati oleh Allah? Ya, ini terlalu pede. Ini terlalu pede. Gak boleh terlalu pede, ya, akhi. Cara khusus saja dia takut. Kita harus al-khawf wal-raja. Namun bagi orang yang sakit keras, ya, dan dia gak mampu menahan sakitnya, maka dia boleh berdoa, ya Allah, kalau memang kehidupanku adalah baik bagi diriku, maka hidupkan, sembuhkan aku dan hidupkan aku. Dan kalau memang kematian sebaik bagiku, maka segerakan wafatkan aku. Boleh. Tapi saya siap mati kapan saja. Ya, jangan. Ya. Kalau perlu kita, ya Allah, panjangkan umur saya. Karena apa? Karena hadis mengatakan ma yazidu fil umri illa albir wa la yuzul qadar illa du'a. Tidak menambah kebaikan, tidak menambah umur kecuali kebaikan. Artinya di sini orang ingin menambah umur itu suatu perkara yang matlub, dituntut supaya apa? Banyak berbuat kebaikan. Bagaimana sikap kita menghadapi keluarga yang mengaku beriman tapi pandangannya lebih banyak di depan TV? Ya, ini berbahaya. Ya tetap imannya enggak akan keluar dari karena melihat TV, kecuali melihat maksiat, ya, kemudian membolehkan maksiat tersebut. Misalkan melihat film porno, enggak apa-apa lihat film porno, halal. Dan padahal dia tahu itu haram, maka dia bisa keluar. Bisa keluar, terancam bisa keluar. Bukan berarti kita katakan kamu kafir, tidak boleh. Hati-hati dengan masalah ini. Ya, bagaimana kedudukannya dia? Ya, dia naqisul iman. Mukmin naqisul iman. Orang beriman yang kurang imannya. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Seperti kita ini belajar ilmu, bertambah keimanan. Boleh kita bersalaman kepada orang tua dengan mencium tangan orang tua? Boleh. Mencium jari, mencium tangan? Boleh. Ya. Ada hadis, tapi dijawab oleh Syekh Mahfud, namanya Syekh Mahfud, dalam hal masalah bid'ah, ya. Bukan saya. Ya. Bawa hadis tersebut, tapi tidak membawa derajatnya. Ya. Tapi boleh, tidak ada masalah. Mencium jari atau mencium tangan. Asalkan jangan membungkukkan badan. Kapan saja waktu yang tepat untuk bersalaman kepada orang tua? Kapan saja. Jangan nunggu hari raya. Nunggu hari raya baru bersalaman. Mencium jari orang tua. Kapan kita ketemu cium jarinya, cium tangan, tapi tanpa membungkukkan badan. Jangan membungkukkan badan. Bagaimana hukumnya bila kita tidak lagi pernah bertemu dengan teman lama kita, misalnya teman SD atau SMP, walaupun kita tahu rumahnya, apakah ini termasuk memutus silaturahim? Tentu saja tidak, ya. Tapi kalau bisa, sebenarnya kita sambung, ya. Sebab memutus itu dalam pengertian memang kita nggak mau berhubungan. Itu memutus silaturahim. Dan silaturahim yang maksud di sini, lebih dekat pengertiannya adalah yang punya hubungan darah. Meskipun As-Sanani dalam tubuh salam, beliau membawakan perkataan para ulama, bahwa silaturahim itu juga ada pendapat lebih meluas kepada kaum muslimin yang lain. Bagaimana hukum pendapatan yang diberikan kepada keluarga yang didapat dari pekerjaan yang maksudnya dengan membayar atau suap? Sebutkan dalilnya. Ya, suap itu ikhwan ar-rasi wal murtasi finnar. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang suap tempatnya neraka. Nah, di sini kalau memang ya kita itu ketika menyuap tidak prosedural. Kalau kita sudah prosedural dan orang itu ya mengatakan kamu memang ini bisa tapi harus bayar misalkan, maka ini bukan dosa kita, kita terzalimi. Ya, kita sudah prosedural tapi masih dituntut untuk keluar jalur. Ini sudah selesai tapi kalau mau ya ini harus ini. Kita yang terzalimi, enggak ada masalah. Dia yang berdosa. Ya. Adapun pekerjaannya enggak apa-apa, pekerjaan halal. Ya. Seandainya tidak prosedural, ya di sinilah yang dia berbuat dosa. Demikian. Bagaimana dengan orang kaya yang membenci saudaranya yang tidak mampu, bahkan menghina? Bolehkah kita doakan agar hancur kekayaannya? Ya inilah orang-orang yang tidak memiliki rasa maaf. Ya. Ya memang orang yang dizalimi itu boleh membalas, boleh. Tapi memaafkan itu lebih baik dan tidak boleh. Ya, fa mani tada fa tadi bismi wa tada alaih. Barang siapa yang membalas, maka balaslah sesuai dengan perbuatan itu, jangan lebih, enggak boleh lebih. Ya. Boleh enggak berdoakan kejelekan pada orang lain karena dia zalim? Itu juga boleh. Ya. Tapi memaafkan lebih baik. Karena menambah kemuliaan kepada kita. apakah dengan bertambahnya ilmu lebih besar kekayaannya? Apakah yang dimaksud dengan harta, tahta, wanita? Apakah ini termasuk godaan? Mohon penjelasan, Masya Allah. Iya, semakin bertambah ilmu, semakin besar ya. Karena Nabi mengatakan, asyadul bala, balaul anbiya, summal amsal, fal amsal. Paling besar godaannya, cobaannya para Nabi. Kemudian orang berikutnya dan berikutnya. Ya. Namun, kalau orang bertambah ilmu itu paling besar azabnya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Asyadul azab yawmal qiyamah alimun lam yanfa'u ilmuhu. Yang paling besar azabnya, di hari kiamat orang alim, orang punya ilmu yang tidak bermanfaat ilmunya. Siapapun dia. Ya. Maka kita saling mendoakan. Yang ngajar ustaznya didoakan semoga diberikan as-sabat istiqomah jalan Allah. Demikian juga yang mengajar, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi yang ngajar maupun yang diajar. Kalau ini berjalan terus, setiap saat saling mendoakan, ini pulang doakan, Masya Allah ikhwan. Didengar oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat. Sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan malah sebaliknya. Ya, karena sakit hati dengan yang ngajar, mudah-mudahan dia segera mati misalkan. Maka orang yang belajar ilmu, apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala muril jafa min muallimi. Lianna rutubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yazub zulat ta'allumi sa'atan. Tajarru'a zulat jahli tula hayatihi. Wa man fatal ta'limu batna syababihi. Takabbir arba'an liwafatihi. Hayatul fatwa wallah bil ilmi wattuqa wa in lam yakuna la'tibar li dzatihi. Sabarlah engkau terhadap sikap kasar orang yang ngajar. Kalau Anda tersinggung dengan apa yang kami omongkan atau ustaz yang ngomong, sabar. Ya, kalau perlu doakan yang baik, jangan doakan dengan kebinasaan dan kehancuran. Karena banyak orang gagal mencari ilmu karena enggak sabar dengan sikap tersebut, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak merasakan kehinaan belajar sesaat, maka dia akan merasakan kehinaan kebodohan selama hidupnya. Barang siapa kehilangan waktunya belajar pada waktu muda, bertakdir lambat kali untuk kematiannya. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu sangat ditentukan oleh ketakwaan dan ilmunya. Kalau sudah tidak ada takwa dan ilmu, tidak tiba radizatihi, tidak ada artinya badannya dia berjalan. Tidak ada artinya. Mari kita menyadari sejak sekarang ini, ya, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh jalan kami akan kami tunjukkan. Kita masih terlambat, boleh. Semoga Allah maafkan karena dulu banyak faktor. Tapi kita jangan berhenti untuk berusaha. Karena Allah Maha tahu apa bertakdir lambat kali untuk kematiannya. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu sangat ditentukan oleh ketakwaan dan ilmunya. Kalau sudah enggak ada takwa dan ilmu, la tibara bi dzatihi, enggak ada artinya badannya dia berjalan. Enggak ada artinya. Mari kita menyadari sejak sekarang ini, ya, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh jalan kami akan kami tunjukkan. Kita masih terlambat, boleh. Semoga Allah maafkan karena dulu banyak faktor. Tapi kita jangan berhenti untuk berusaha. Karena Allah Maha tahu apa yang ada pada kita. Tawassul yang diperbolehkan dengan cara-cara apakah? Tawassul boleh dengan tiga cara. Apakah kedudukan solawat dalam doa sebagai tawassul? Karena solawat sebagai syarat diterimanya doa. Iya. Dengan amal soleh. Karena solawat amal soleh. Maka silakan dengan solawat juga tawassul dengan solawat tersebut. Ana dikenali oleh orang tua seorang akhwat, akan tetapi akhwat tersebut mengikuti kajian tasawuf. Saya sudah berusaha mendidiknya, akan tetapi masih keras hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Ya kalau hanya dikenali, oh iya iya Pak ya, iya iya. Kalau hanya dikenali ya jangan terlalu dekat, hanya kenalan. Sudah jadi istri, ya dikenali sudah dikaji, sudah dididik. Berarti dia gimana didiknya? Bukan mahrum. Bukan dia yang salah, antum salah duluan. Sudah mendidiknya, masya Allah, sudah mendakwahinya, ya, ya dakwah ini bisa dengan tulisan, berikan tulisan, ya, dan cukup bagi kita, kita ini menyampaikan hidayatul irsyad, penyampaian, adapun hidayah taufiq dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha, engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Demikian ikhwan fillah. Masih ada beberapa pertanyaan yang maaf nggak bisa saya jawab karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Terutama yang ngajar doakan mudah-mudahan mendapat as-sabat, istiqomah. Demikian kita semua yang belajar dan mengajar menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena musibah yang paling besar adalah ilmu kita nggak bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.